Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Mazilna fi bab al-haya fil ilm min kitab al-ilm fi sahih al-Bukhari atau min sahih al-Bukhari. Kita masih pada bab al-haya fil ilm, bab yang menjelaskan bagaimana hukum al-haya, rasa malu, ketika sudah kaitannya dengan ilmu. Telah lewat bersama kita bahwa kalau sudah perkara yang berkaitan dengan ilmu, tentunya rasa malu yang muncul, yang akhirnya menyebabkan seseorang terhalang dari ilmu, maka rasa malu ini dari sisi syar'i tidak dikatakan sebagai malu, tidak dikatakan sebagai al-haya, namun disebut sebagai apa? Hah? Nah, al-ajiz awil khawar, yaitu lemah. Nah, ya. Nah. Ini hakikat rasa malu apabila berkaitan dengan ilmu. Karena rasa malu ini seluruhnya baik, mendapatkan ilmu agama juga baik. Tidak mungkin antara kebaikan dengan kebaikan saling mencegah satu dengan yang lainnya. Jika ada, berarti salah satunya itu bukan kebaikan. Nah, maka tidak mungkin rasa malu yang hakiki mencegah seseorang dari ilmu. Jikalau atau kalaupun dianggap ada, maka ini adalah kelemahan, ajiz, khawar. Nah, kemudian kita masuk pada hadis berikutnya. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah, haddatsana Ismail. Qala haddatsani Malik. Malik ibnu man? Hah? Malik ibnu man? Malik ibnu Anas. Kunyatuhu? Hah? Abu Abdillah. Kalau apa ada yang masih ingat, Ismail meriwayatkan dari Malik. Siapa Ismail? Nah, Ismail ibnu Abi Uwais. Wahwa ibnu ukhti Malik. Ismail ini ibnu ukhti Malik. Berarti Malik ibnu Anas apanya Uwais atau Ismail? Ihsan. Khal, nam, ahsanta. Ya, khal, paman dari pihak ibu. Nah. An Abdillah ibni Dinar, an Abdillah ibni Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minasy syajari syajaratan la yaskutu waraquha wa hiya mathalul muslim. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, ada di antara pohon-pohon yang ada ini sebuah pohon yang daun-daunnya ini tidak berguguran, kokoh. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, wahya masalul muslim. Pohon ini adalah perumpamannya seorang muslim. Nah, kemudian beliau kembali menyampaikan dan bertanya kepada para sahabat, hadithuni mahiya. Nah, kabarkan kepada aku, siapa yang tahu di antara kalian apa pohon tersebut? Fawaqa'an nasu fi syajaril badiyah. Maka manusia, para sahabat menduga itu adalah sebuah pohon yang ada di pedalaman. Ya. Kemudian kata Abdullah bin Umar, wa waqa'a fi nafsi annahan nakhlah. Adapun aku, dalam hatiku aku sudah menduga bahwa ini adalah pohon kurma. Qala Abdullah, ai Ibnu Umar, fastahyaitu. Namun aku malu untuk menyampaikannya. Syahidnya di sini. Ya. Kita lihat nanti penjelasannya. Abdullah Ibnu Umar sudah menduga dalam dirinya ini jawabannya pohon kurma. Nah, tapi malu. Nanti akan kita sebutkan sebuah faedah yang penting dalam hadis ini, dalam permasalahan malunya Abdullah Ibn Umar ini. Maka kemudian faqalu ya Rasulullah akhbirna biha, sudah nyerah akhirnya para sahabat yang ada ketika itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirna biha, wahai Rasulullah, ya sudah, kurang lebih maknanya kita enggak tahu, sudah nyerah, apa itu pohon itu ya Rasulullah, kabarkan kepada kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya an-nakhlah, pohon itu adalah pohon kurma, sesuai dengan dugaan dan tebakan siapa? Abdullah ibn Umar. Namun Abdullah ibn Umar malu untuk menyampaikannya. Qala Abdullah fahaddastu abi bima waqa'a fi nafsi. Maka kemudian aku mengkhabarkan kepada bapakku apa-apa yang aku sudah duga dalam diriku. Siapa bapaknya, Beh? Babe, harus tahu, enggak bisa, enggak antum harus. Katanya Abdullah bin Umar, aku mengkhabarkan kepada bapakku. Siapa bapaknya Abdullah bin Umar? Hah? Nah. Endaman. Endak ya. Nah. Pak Amir. Nah, ahsan tabarakallah. Abdullah ibnu Umar ibnu atau ibnil Khattab, anaknya Umar bin Khattab. Barakallahu fikum. Nah, kata Abdullah ibnu Umar, aku akhirnya menceritakan apa yang aku sudah tebak di hatiku ini kepada bapakku, kepada Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab yata asaf, artinya nyesel gitu, geregetan. Faqala li antakuna qultaha ahabbu ilayya min an yakuna li kadza wa kadza. Katanya Umar bin Khattab, kalau seandainya engkau mengucapkannya, maka yang demikian itu lebih aku cintai dibandingkan aku memiliki kadza wa kadza. Disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain, harta dengan jumlah sekian dan sekian. Nah, artinya di sini Umar bin Khattab menyayangkan mengapa Abdullah bin Umar tidak menyebutkannya. Nah, artinya apa? Berarti sesuatu yang kurang? Karena Umar bin Khattab menyayangkan. Nah, dengan sebab rasa malu akhirnya kehilangan maslahat yang besar. Seperti itu. Namun pada hakikatnya malu dari Umar Abdullah bin Umar ini ada sebuah pelajaran yang besar. Kita akan sebutkan di sini apa yang disebut Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, wa kana yumkinuhu idza stahya ijlalan liman huwa akbaru minhu an yadhkura dhalika li ghairihi sirran li yukhbira bihi anhu fajama'a bainal maslahatain. Nah, artinya Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa kana yumkinuhu. Baik, seseorang malu, namun seharusnya rasa malu ini sebatas malu bagus, namun jangan kemudian akhirnya tidak ada sama sekali usaha untuk menyampaikan, untuk bertanya ketika dalam permasalahan ilmu, ya. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, memungkinkan bagi dia Ibnu Umar ketika di saat dia malu, ijlalan liman huwa akbaru minhu, dalam rangka ijlal, pemuliaan orang yang lebih akbar minhu, akbar minhu ilman wasinnan. Nah, ijlal, penghormatan, pemuliaan, ya. Baik, Abdullah bin Umar bisa atau siapa di antara kita tahu jawaban malu karena di situ ada orang yang lebih berilmu, ada orang yang lebih utama dari dia. Namun mungkin bagi dia untuk menyebutkan yang demikian itu kepada yang lainnya secara rahasia, artinya pelan, tersembunyi, untuk kemudian orang tersebut mengkhabarkan ini fulan ini. Nah, menyebutkan itu adalah pohon, ya. Nah, sehingga memungkinkan thariqah untuk menyampaikan kepada orang lain. Hal yang ingin ana sampaikan di sini, ini adalah manhajnya salaf. Dalam apa? Dahulu para salaf ketika ada orang yang lebih berilmu, itu tidak berbicara. Nah, di sini ada sebuah isyarat dalil tentang apa? Permasalahan rujuk kepada kibar al-ilm. Ya, kibar secara khusus, secara umum ketika ada orang yang lebih berilmu, maka ini bagian dari adab. Abdullah bin Umar atau Umar bin Khattab tidak mengingkari rasa malu dari Abdullah bin Umar. Makanya disebut Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Tayo kalau malu, labas. Tapi sampaikan kepada yang lain." Ini yang kemudian disayangkan. Kenapa malu begitu saja, tidak ada usaha? Namun sekedar malunya ini untuk kemudian dia tidak berani berbicara di hadapan orang yang lebih berilmu. Ini perkara yang penting. Nah, termasuk dari adab. Ya, lihat bagaimana para salaf. Bagaimana seorang Abdullah bin Umar? Di situ ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada para sahabat yang lainnya yang akbaru minhu sinnan wa ilman. Lebih senior dari sisi ilmu, dari sisi usia. Barakallahu fikum. Tidak mengherankan Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan al-barakatu ma'a akabirikum. Kita lihat fitnah-fitnah yang ada. Kalau rujukannya bukan kibar, yang berbicara itu akhirnya bukan orang yang lebih alim, yang lebih akbar, bukan orang yang kibar, permasalahannya ya seperti ini. Nah, hadzal akmal, dengan semangatnya, antum dengar audionya, ana baru tahu audionya kemarin, ketika menyebutkan, Aina Abu Asma. Nah, ya, menyebutkan luar biasa semangat, mubtadi'. Nah, anda sudah dengar? Luqman bin Abdul Mubtadi. Ternyata siapa rujukannya? Al-Maftun. Orang maftun, wala bukan minal kibar, wala Usamah Atoya. Ini orang fattan, maftun berpenyakit. Sudah ditahdir oleh kibar ulama di antara Syekh Ubaid al-Jabiri dan yang lainnya. Dengan bangganya kemudian menugilkan Luqman bin Abdul ini sudah seorang mubtadi, artinya apa? Ahlul bidah. Siapa yang ngomong ini? Usamah Atoya. Hada Usamah Atoya sudah ditahdir oleh kibar ulama. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Kalau orang sudah enggak punya apa hujah apalagi, pokoknya ada dapat. Barakallahu fikum ya ikhwan. Sehingga ini penting ya ikhwan. Ini merupakan pelajaran adab, manhaj untuk kita tidak berbicara ketika ada orang yang lebih berilmu. Taib sesuatu kita ketahui, sampaikan kepada yang lain secara diam-diam, ya, perlahan, untuk kemudian orang tersebut yang menyampaikan, bukan kita yang langsung berbicara. Nah, makanya kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan bab berikutnya untuk menunjukkan kalau orang malu dalam ilmu, ya sudah, wajar terkadang orang malu, namun jangan membuat malu tersebut akhirnya kehilangan ilmu. Akhirnya disebutkan Al-Imam Al-Bukhari dengan bab berikutnya, qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun man istahya fa'amara ghairahu bisu'an. Ya, bab yang menyebutkan barang siapa yang malu untuk bertanya, menyampaikan, ya, maka caranya gimana? Minta tolong, memerintahkan kepada yang lain untuk bertanya, untuk menyampaikan. Sehingga dia memiliki rasa malu, bagus, ini bagian dari iman. Bersama dengan itu dia juga tetap tidak kehilangan ilmu. Nah, kalau malu yang seperti ini bagus. Dia malu, dia berpikir bagaimana caranya walaupun dia malu tapi dia tetap mendapatkan ilmu. Akhirnya meminta tolong kepada orang lain, memerintahkan orang lain untuk bertanya. Yang seperti ini bagus. Tapi malu akhirnya diam, akhirnya hilang ilmu, rugi. Nah, qala haddatsana Musaddad man yadhkur lana nasaba Musaddad. Yang disebut oleh para ulama di antaranya Yahya bin Ma'in, idza dzukira ma'al basmalah kana ruqyat aqrab. Bisa jadi ruqyah, artinya kata-katanya itu seolah-olah itu kayak jambi-jambi. Nah, saking asingnya. Ada yang ingat dengan namanya Musaddad? Nah, unik, nasabnya unik. Abdul Razak, aina Abdul Razak? Ndak ya akhan Abdul Razak, ha? Tadkur Musaddad Ibnu Musarhad Ibnu Musarbal Ibnu Mugharbal Ibnu Mura'bal. Sebagai lagi menambahkan Ibnu Arandal Ibnu Sarandal Ibnu Arandal Ibnu Mutarbal. Nasabnya ya, ada Musaddad. Walakinnahu Musaddadun kasmihi. Nah, ada imam thiqah, sabitun. Ya, Syekhul Bukhari Musaddad. Musaddad artinya apa? Orang yang mendapat taufik untuk berbuat kebaikan. Kata Imam Bukhari, Musaddad ini sesuai dengan namanya, betul-betul mendapatkan taufik. Nah, namun nasabnya, nama-nama atasnya, kakeknya, ayahnya, kakeknya berikutnya luar biasa. Unik. Nah. Qala haddatsana Abdullah ibn Daud anil A'mash. Man A'mas au manil A'mash? Masmuhu Al-A'mash. Nah. Al-A'mash masmuhu Dagi Abu Nufail. Al-A'mash kisahnya luar biasa. Begitu selektifnya dalam memberikan hadis. Enggak mau bermudah-mudahan memberikan hadis. Nah, cukur datang ke tukang cukur, tuan cukur tahu ini Amas, cukur setengah rambutnya, hadis. Enggak, sudah keluar masih dalam keadaan terpotong atau tercukur setengah luar. Enggak peduli rambutnya masih belum selesai dicukur. Enggak mau memberikan hadis kepada orang tersebut. Lagi dalam kondisi melewati sungai yang deras alirannya, dia tidak sanggup untuk melewati sendirian, akhirnya dibantu oleh seseorang, digendong, hadis, kata orang ini. Mau apa kamu? Nah, kalau enggak nyampaikan hadis, ini sudah tak turunin tenggelam, kasarannya seperti itu. Kata Mas Toyib Labas, janji benar? Iya benar. Ini tapi secara mana ya artinya? Apa yang anda sampaikan, ya tidak persis kata-katanya seperti, namun kurang lebih mana gitu. Janji ya Syekh, iya janji, gak usah khawatir. Sudah akhirnya diseberangkan sampai tepi sungai, disebutkan hadis. Senang orang tersebut. Kata Mas ini hadis-hadis dhaif. Ambil. Nah ini hadisnya, ini hadis dhaif, ambil. Nah, hadza huwa al-A'mash. Wa ma'a dzalik, kana mukri'an. Mukri, seorang yang qari, bukan hanya qari, mengajarkan qiraah. Di sini pentingnya permasalahan Al-Qur'an. Bagaimana para salaf ahli hadis, bukan hanya hadis yang diperhatikan tapi Al-Qur'an. Naam, hadza huwa al-A'mash. Ismuhu Sulaiman ibnu Mihran. An Mundir Ats-Tsauri. Mundir ibnu Ya'la. Ats-Tsauri Al-Kufi. Asbatun Nas fi Muhammad ibn Hanafiyah. Akan datang setelahnya An Mundir ibnu Ats-Tsauri an Muhammad ibn Hanafiyah an Ali. Muhammad ibn Hanafiyah adalah anak dari Ali bin Abi Thalib. Namun beda ibu dengan Al-Hasan wal-Husain. Al-Hasan wal-Husain ummuhuma man? Siapa ibunya Al-Hasan wal-Husain? Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Muhammad ibnul Hanafiyah, makanya disebut ibnul Hanafiyah. Padahal anaknya Ali bin Abi Thalib. Nah, mengapa sepeninggal Fatimah Ali bin Abi Thalib menikah dengan seorang wanita dari Bani Hanifah? Ya, dari Bani Hanifah bernama Khawlah. Dari seorang wanita yang bernama Khawlah inilah kemudian Ali bin Abi Thalib memiliki anak yang bernama Muhammad. Dinisbahkan kepada Al-Hanafiyah untuk membedakan nasab dari ibunya dengan Al-Hasan wal-Husain. Nah, ada Muhammad ibn Hanifiyah, seorang tabi'i, seorang alim, dikenal dengan seorang yang juga syuja', pemberani, kawi, kuat. Nah, selalu mengikuti bapaknya dalam peperangan bapaknya. Di bawah tarbiyah Ali bin Abi Thalib, pernah ditanya, mengapa Ali bin Abi engkau atau Ali bin Abi Thalib memilih engkau bukan Al-Hasan Al-Husain? Luar biasa Muhammad bin Hanifiyah ini, betul-betul orang kepercayaan bapaknya, walaupun Al-Hasan Al-Husain juga. Maka dijawab oleh Muhammad bin Hanifiyah, kan Al-Hasan Al-Husain ainain li Ali bin Abi Thalib. Al-Hasan Al-Husain itu kedua matanya Ali bin Abi Thalib. Amma ana yaminuhu, adapun aku tangan kanannya. Artinya sama-sama memiliki kedudukan yang tinggi bagi Ali bin Abi Thalib. Hadza huwa Muhammad ibn Hanifiyah. Sehingga bukan nama bapaknya Al-Hanifiyah, ya. Namun beliau anaknya Ali bin Abi Thalib. Namun dinisbahkan kepada kabilah dari ibunya. An Ali qala, dari Ali yaitu Ali bin Abi Thalib, kuntu rajulan madza'an fa amartul Miqdad an yas'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat ini disebutkan kuntu rajulan madza'an saja. Aku dulu adalah seorang yang sering keluar madzi. Nah, Apa itu madhi? Disebutkan oleh Al-Hafidz, al-madhi al-ma alladhi yakhruju minar rajuli 'indal mula'abah. Air yang keluar dari seorang laki-laki ketika mula'abah. Bermain dengan istrinya, namun belum sampai jima. Hadza huwa al-madhi. Ali bin Abi Thalib ketika zaman Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, seorang pemuda wajar memiliki syahwat yang tinggi. Nah, akhirnya sering keluar madhi. Ya, ini bukan suatu celaan. Malu untuk bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Mau gimana ini? Kenapa disebut dalam ayat lain dikarenakan makanat Fatimah? Dikarenakan kedudukan Fatimah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, Fatimah ini disebutkan dalam sebuah hadis, sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Pemimpinnya kaum wanita nanti di surga. Nah, pengaruhnya betul-betul luar biasa. Bahkan seorang Ali bin Abi Thalib pun enggan malu kepada Rasulullah karena istrinya adalah putri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Ali seorang Ali. Beliau bukan seorang yang malu. Namun akhirnya dengan malunya tersebut mencegah beliau dari ilmu. Akhirnya memerintahkan Miqdad Ibn Aswad untuk bertanya kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Intinya pertanyaan itu, gimana kondisi seperti ini? Apakah madhi ini dia bagaimana? Membatalkan wudu atau tidak? Ya, karena sering keluar. Maka fasa'alahu faqala fihi al-wudu. Nah, kemudian bertanya, dijawab oleh Rasul alaihi salatu wasallam, "Naam." Ketika seorang keluar madhi, berarti itu membatalkan wudu, harus untuk berwudu lagi. Walaupun madhi ini tidak seperti najis yang lainnya, karena dalam riwayat yang lain disebutkan cara mensucikan madhi itu dengan yurosh. Ya. Dengan di enggak harus yuksal, enggak harus dicuci. Tidak harus tuang air lah, tapi dengan nyurosh dipercikkan cukup madhi. Nah, barakallahu fikum. Maka barang siapa yang malu, jangan menyebabkan malunya tersebut menghalangi dia dari mendapatkan ilmu. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, nah, fadhal. Sebagian ketika azan salat sunnah. Ada yang langsung khutbah. Intinya pertanyaannya, kalau sudah khutbah yang enggak ada sholat, harus dengan khutbah. Kecuali seseorang yang masuk masjid belum melaksanakan tahiyatul masjid. Nah, karena Rasulullah SAW ketika mendapati seseorang yang masuk masjid dalam kondisi Rasulullah SAW berkhutbah, masuk masjid langsung duduk, maka diperintahkan oleh Rasulullah SAW kum fasalli, untuk bangun dan menunaikan salat tahiyatul masjid. Seperti itu. Adapun salat sunah yang lain enggak ada. Seperti itu. Dia datang setelah azan. Berarti sudah khutbah kan? Nah. Baru datang. Ya. Nah, itu tadi. Dia wajib. Yang apa yang disyariatkan bagi dia, sholat dua rakaat tahiyatul masjid, bukan sholat sunnah. Artinya sholat sunnah seperti rawatib lah, seperti itu. Kecuali orang yang sudah datang di masjid, kemudian dikumandangkan imam sudah berdiri, kemudian azan, dia segera menyelesaikan sholat sunahnya. Seperti itu. Ya. Namun ini kalau ceritanya dia telat, datang ke masjidnya itu sudah selesai azan, berarti sudah berkhutbah. Ya, dia disyariatkan untuk sholat tahiyatul masjid. Dari kisah ini dan hadis-hadis yang lainnya, para ulama, sebagian ulama berpendapat bahwa tahiyatul masjid ini hukumnya wajib. Karena mendengar khutbah Jumat ini hukumnya wajib, namun ternyata Rasulullah alaihi salatu wasalam tetap memerintahkan orang yang datangnya telat untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Kalau sholat tahiyatul masjid ini tidak wajib, niscaya tidak akan diperintahkan untuk sholat orang tersebut. Begitu pula hadis yang lainnya. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Di situ jelas ada larangan untuk kemudian perintah. Apabila salah seorang kalian masuk ke masjid, maka jangan duduk dahulu sampai dia melaksanakan sholat dua rakaat. Dan ini pendapat yang rajih, wallahu alam bisawab. Walaupun jumhur ulama mengatakan bahwa tahiyatul masjid ini hukumnya mustahab, namun yang sahih hukumnya wajib. Baik, barakallahu fiikum. Fadal. Gimana? Witir satu rakaat. Enggak ada masalah insyaallah. Boleh, walaupun ya afdalnya tiga. Namun dibilang boleh, boleh insyaallah. Seperti itu. Nah, fadal Abu Qais. Hukum memakai gigi palsu dari emas. Mengapa dia memakai gigi palsu dari emas? Enggak, ini anak tanya ada maksud. Bukan ingin artinya, enggak. Punya uang. Karena dulunya apa? Lagi tren. Kalau alasannya karena lagi tren, enggak boleh. Seperti itu. Artinya dia kan menjadikan ini berhias. Lah, tapi kalau niatannya karena itu dalam rangka maslahat, ya. Sebagian orang dia gigi palsu ini enggak ada masalah. Ya. Hukum asal memasang gigi palsu enggak ada masalah. Ya. Karena memang penting fungsi gigi untuk mengunyah, untuk membaca Al-Qur'an terkadang dengan tidak ada gigi pada tempat-tempat tertentu, akhirnya pelafalan kurang. Al-muhim enggak ada masalah. Dan terkadang sebagian orang alergi dengan bahan-bahan tertentu. Kalau seandainya dokter menyarankan pakai bahan dari Muhammad. Pak. Kalau seandainya dokter menyarankan, artinya dari sisi medis memang dibutuhkan memakai gigi palsu dari emas, enggak ada masalah. Nah, karena mungkin karena juga di sisi kuat lebih kuat dan yang lainnya, enggak ada masalah. Nah, tapi kalau karena ingin berhias, enggak boleh. Nah, sudah terpasang, bisa dilepas? Enggak bisa. Ya kalau enggak bisa sudah. Nah. Ya gimana enggak bisa dilepas? Tapi kalau bisa bongkar pasang ya lepas ganti dengan yang lain. Sahabat dulu ada yang hidungnya ketika perang hilang, artinya kena pedang atau apa, akhirnya dipakai diganti dari emas. Nah, nggak ada masalah itu. Tapi kalau niatnya yang tadi ya jangan. Kalau bisa dilepas, lepas. Kalau nggak bisa ya sudah, fattakullaha mastata'tum. Seperti itu. Baik, nah khabarlah bisa. Kalau misalnya apa? orang tersebut, sholat berjamaah dimulai, orang tersebut minta untuk jadi imam. Oh, minta orang lain untuk jadi imam. Nah, ini kan lain lagi kalau permasalahannya. Ini bukan dalam masalah ilmu, tapi masalah karena memang dia belum layak, merasa dirinya belum layak. Seperti itu, karena bacaannya atau yang lainnya, atau karena khawatir fitnah misalnya. Makanya seperti ini enggak ada masalah. Ya, dan memang bagus kalau memang dia tahu bacaannya kurang bagus, artinya masih kurang benar bacaannya, ya memang jangan jadi imam. Bagus malu yang seperti ini. Seperti itu. Nah, karena memang bacaannya masih kurang benar. Baik. Yang lain, nah Pak Dian. Terdengar suara azan. Dilanjutkan atau mengakhirkan? Hah? Oh, membatalkan. Nah. Intinya begini. Kapan sholat itu teranggap? Pada waktunya, ketika dia mendapati rokaat, ya, rokaat dapat di tempat ruku. Misal, dia sholat witir 3 rokaat, dia mendapati 1 rokaat, atau sebelum ini ana perjelas. Ya, sabda Rasul alaihi salatu wasallam, man adraka rak'atan minas shalah faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapatkan sebuah rakaat dari salat, maka dia mendapatkan salat tersebut. Orang salat asar entah karena perkara apa, akhirnya dia salat, atau wanita misalnya ya, baru haid, ya selesai haid, dia salat asar dapat rakaat, dapat 1 rakaat. Kemudian di rakaat kedua azan maghrib, maka dia mendapatkan salat asar tersebut. Nah, ya, sama dengan misalnya juga salat Jumat. Salat Jumat, kalau orang mendapati telat, kemudian mendapati salat Jumat 1 rakaat, telat 1 rakaat, berarti dia dapat 1 rakaat. Maka dia mendapatkan sholat Jumat tersebut. Namun ketika dia tidak mendapatkan 1 rakaat, dia masuk imam sudah posisi sujud di rakaat kedua. Berarti dia enggak mendapatkan sama sekali rakaat. Ya. Maka dia meneruskannya itu dengan sholat duhur 4 rakaat. Baik, nah kembali kepada permasalahan ini, kalau dia mendapatkan 1 rakaat dari sholat yang dia lakukan, ya, maka teruskan. Walaupun sudah azan subuh. Seperti, tapi kalau enggak ya sudah. Batalkan saja. Khawatir juga entar nanti dia telat melaksanakan sholat sunnah, bisa juga telat akhirnya datang ke masjid, seperti. Tapi kalau dia sudah mendapatkan 1 rakaat, ya teruskan. Seperti itu. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.